الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم النبي الأمي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat rahimakumullah. Rugi rasanya kalau keluar dari sholat Jumat ini ketaatan kita kepada Allah tidak bertambah. Dan rugi pula jika usai sholat Jumat ini kekuatan untuk menambah ibadah juga tidak terjadi. Hilanglah seharusnya beban-beban hidup ini. Dan mudah-mudahan bertambahlah rezeki, meningkat pula karir di jalan kebaikan. Khutbah Jumat yang berbahagia pada hari ini, muhasabah seputar sholat. Muhasabah sholat. Saya katakan muhasabah karena memang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Apa yang akan diperiksa pertama kali, apa yang akan dievaluasi pertama kali oleh Allah nanti di akhirat kelak, bagi orang-orang yang visioner pasti akan tertarik dengan ungkapan ini. Bagi yang akhirat oriented, bagi yang ada iman di dalam jiwanya, pasti akan berpikir jauh ke depan. Apa yang harus saya persiapkan dalam berjumpa dengan Allah kelak? Dan apa pertanyaan Allah yang harus saya jawab? Dan perbuatan saya yang mana yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jal? Ini orang yang visioner sesungguhnya. Tentu dia akan mendapati hadis ini, bahwa yang pertama kali akan Allah evaluasi, yang akan Allah nilai dari kamu adalah sholat kamu. Itulah barometer kamu di akhirat kelak. Dan itu pula yang harusnya kita jadikan sebagai barometer di dunia ini. Saudara-saudara, kalau ada yang gak bisa bayar hutang, itu ingin evaluasi diri, pasti dari sholatnya. Kalau ada yang mau muhasabah diri tentang rumah tangganya, kenapa gak selesai-selesai masalah dia dengan istrinya, persoalan anaknya. Kalau ingin evaluasi diri sebagai seorang kepala rumah tangga, pasti harusnya memulai dari sholatnya. Begitu juga soal rezeki. Bahkan sampai persoalan ekonomi global, kalau dia orang beriman dan dia visioner, setelah menemui beberapa kebuntuan dan tidak ada solusi menghadapi korupsi misalnya, itu pasti orang beriman akan memulainya dari sholat. Begitu juga masalah keturunan. Orang-orang yang sudah lama menikah tapi kemudian tidak dikaruniakan keturunan, lalu ingin evaluasi diri, bukan ke dokter spesialis untuk lakukan inseminasi atau ke pakar-pakar seksual yang harus Anda datangi. Selalulah berpikir mulai dari yang paling mendasar, yang paling faktual, dan yang paling ideal adalah mulai dari sholat. Semua pertanyaan yang saya ajukan di awal tadi tentu akan saya jawab. Apa iya solusi-solusi itu bermula dari sholat? Dan apakah memang ada dalilnya? Dan sudahkah terbukti contohnya? Sidang Jum'ah rahimakumullah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Maka digantikanlah kaum itu dengan kaum yang baru. Kaum yang baru ini kaum yang buruk. Kaum yang buruk itu digambarkan adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan sholat. Mereka mengabaikan sholat. Tahu efeknya? Tahu akibatnya kalau sudah menyia-nyiakan sholat? Sholat subuhnya sering kesiangan. Sholatnya tidak tepat waktu. Sholatnya tidak khusyuk. Apalagi sering bolong-bolong dan berani meninggalkan sholat. Seberapapun hebatnya pendidikan orang itu, akan wattaba'u syahwat, maka yang akan menjadi penuntun hidupnya adalah syahwatnya. Allahu shalah wattaba'u syahwat. Ini rumus yang tidak bisa dirubah. Orang yang melalaikan sholatnya, orang yang menyia-nyiakan sholatnya, pasti akan tunduk pada hawa nafsunya. Ini rumus. Maka rusak orang itu dan rusak pula kaum itu. Wahai para ayah, wahai para suami, tahukah anda apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika akan tinggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tandus? Ibrahim tidak seperti kita, kerja cari duit yang banyak supaya istri bisa beli baju, bisa masak di rumah dapur ngebul. Kita harus kerja, kita harus ikhtiar, kita harus usaha supaya anak bisa sekolah, bisa kuliah dan dapat ilmu. Enggak, Ibrahim tidak mulai dari situ. Apa yang Ibrahim lakukan alaihissalam saat menghadapi situasi seperti itu? Dua, tapi dua-duanya sholat. Yang pertama, setelah Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di sebuah tanah yang tandus, kering, kerontang, tak berpenghuni, tak ada air, apalagi tumbuh-tumbuhan, apa doa Ibrahim agar sejahtera ekonominya, agar selamat rumah tangganya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, aku mengemis padamu. Kutinggalkan anak dan istriku, tapi untuk mencukupkan mereka tidak ada ikhtiar yang bisa kulakukan. Jadikanlah aku orang tua yang menjadi teladan sholat bagi anak-anakku. Dan jadikan pula anak keturunanku kelak anak-anak yang mendirikan sholat. Tak lama kemudian, meski ada ikhtiar yang terkesan sia-sia dalam tanda kutip oleh Hajar, lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, ikhtiar. Seperti anda dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah. Sebetulnya pekerjaan anda itu bisa dinilai linglung selinglung Hajar. Rumah, kantor, kantor, rumah, sofa, marwah, marwah, sofa, sofa, marwah, marwah, sofa. Ini sebetulnya pekerjaan orang linglung. Karena pada akhirnya, air zam-zam untuk menolong anaknya itu bukan di sofa, bukan pula yang di marwah. Yang pernah haji dan umroh pasti tahu itu. Di mana mata airnya? Di tempat sholat, di depan pintu Ka'bah. Liyukimus sholat. Betapapun kerja kerasnya seorang suami, lalu memberikan pendidikan yang hebat buat anak-anaknya sampai ke luar negeri, percayalah, ilmunya tidak akan mensejahterakan dan membahagiakan, juga menyelamatkan anaknya dunia akhirat, kecuali kalau orang tuanya sudah memberikan ilmu sholat kepada anak-anaknya. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam dalam memilikan rumah buat rumah tangganya beda dengan kita. Dekat pintu tol, 5 menit dari tol, bebas banjir. Tidak. Orang-orang yang saleh memilih rumah bukan dari real estate dan kemewahannya. Coba lihat doa Ibrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus shalah. Kriteria mencari rumah sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami yang baik, memilikan tempat tinggal, itu kriteria yang pertama. Ya Allah, aku tempatkan anakku dan istriku di dekat rumahmu, inda baitikal muharram. Persoalan dia berada di lembah yang tandus, gampang kena banjir, tidak banyak rezeki, itu nomor 13. Karena sumber rezeki bukan pada lokasi pertama kali dari persepsi manusiawi kita secara teritorial. Tuhan, askantu dzurriyyati, kutempatkan anak keturunanku atas perintahmu, atas wahyumu, biwadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, artinya tidak ada kehidupan di situ, inda baitikal muharram, tapi aku merasa aman dan aku yakin sekali sebab ku tempatkan anak dan istriku di samping rumahmu yang mulia itu. Untuk apa? Ya perlulah ikhtiar, kalau enggak ikhtiar ya laparlah anak. Liyuqimus shalah. Ikhtiar pertama yang harus dilakukan oleh anak keturunanku adalah agar mereka mendirikan salat. Rumah yang suami itu malas sholat jamaah, kelihatan banyak rezekinya, banyak gajinya, tapi kurang manfaatnya. Apalagi punya anak lelaki, sholatnya di rumah. Nah itu namanya lelaki solehah. Mungkin karena diajarkan oleh ayahnya, yang juga ayah solehah. Kenapa saya katakan solehah? Kata Iroh ini untuk menggambarkan bahwa yang sholat di rumah itu memang perempuan. Kalau laki-laki itu sholat jamaah. Hubungannya antara sholat jamaah ini bukan semata-mata dogmatis ibadah spiritual, terkait sama rezeki kita. Sangat erat kaitannya dengan rezeki kita. Maka bersyukurlah mereka yang menjadikan sholat sebagai patokan utamanya. Saya tidak tahu perusahaan siapa, tapi saya bangga sekali ketika crane perusahaannya, sebagaimana beredar di media sosial, kan biasanya safety first, utamakan selamat. Kagak, utamakan sholat, lalu keselamatan. Jika itu menjadi prinsip kerja, orang-orang yang sebelum pergi ke kantor tapi sholat subuh dulu berjamaah di masjid, cara dia nanti dalam mendapatkan rezeki, rezeki ini kan sebetulnya bukan, gak mesti uang. Konyol kalau kita mengartikan rezeki itu uang, materi, tidak. Istri yang salehah, istri yang setia, istri yang pinter, istri yang mampu mendidik anak-anak itu lebih besar manfaatnya ketimbang banyak duit tapi istri selingkuh, jabatan tinggi tapi istri sengsara, ya. Gajinya banyak tapi setiap keluar rumah istrinya bingung dan gak feeling secure, jangan-jangan suami saya selingkuh. Itu bukanlah sebuah rezeki yang kita harapkan. Orang-orang yang keluar menuju kantor setelah sholat subuh berjamaah, mungkin perbedaan manfaat atau barokah rezeki yang didapatnya itu seperti kalau burung kan makan jagung itu satu-satu tok tok tok tok tok gitu. Ya sebanyak-banyak burung makan ya satu-satu lah. Tapi kalau dia sholat jamaah, dia tinggal pencet tombol, mesin yang bekerja entah berapa banyak, berapa ratus ribu, berapa juta, itu jagung yang bisa dia ambil dengan teknologi yang dia gunakan. Karena nanti pada akhirnya kita lihat, wah duitnya banyak, mobilnya bagus, gajinya tinggi, wah keren kantornya. Tapi dilihat manfaatnya bagi orang lain, manfaat bagi orang miskin, manfaat bagi keluarga besar, manfaat bagi umat, manfaat bagi agama, kagak ada. Tanah 5000 meter buat bikin masjid aja susah. Yang dipikirin cuma perutnya, perutnya dan keduniaannya. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti ini orang yang bankrupt nanti di akhirat kelak. Saking pentingnya sholat. Bayangkan ketika Maryam baru punya anak, masih bayi, masih merah, bernama Al-Masih. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewasiatkan, sudah mewanti-wanti sejak awal kepada Al-Masih, wa awsani bis salati waz zakati madum tuhayya. Yang difikirkan oleh Maryam, termasuk yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana anak semata wayangnya yang suci ini nanti menjadi anak yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Saya mau tanya pada anda, orang-orang tua bisu, ayah-ayah bisu ini kan kurang komunikatif sama anak-anaknya, jarang bimbing anaknya itu tentang sholat. Yang penting dia udah bayarin anaknya ngaji, bayarin anaknya sekolah, dia pikir udah selesai. Kagak. Salah itu. Ayahlah yang paling bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai sholat kepada anak-anaknya. Ayah habis itu tidur. Cepat tidur. Besok telat sekolah. Kalau telat sholat dia gak pikirin. Telat sekolah dia pikirin. Ini ayah gagal. Konsep berpikir ayah gagal adalah bahkan dia berpikir gak usah sholat subuh dulu dah. Dia kan masih kecil. Nanti kalau di sekolah ngantuk. Buat apa sekolah kalau kagak sholat? Bahaya orang pinter itu. Tinggi ilmunya tetapi gak sholat dalam hidupnya. Lihat aja penentu kebijakan di negeri ini. Tenaga ahlinya harus perempuan cantik, berselingkuh, berzina. Undang-undang apa yang bisa dihasilkan oleh pemimpin yang jauh dari agama? Gak akan berkah keputusan yang dia ambil. Di perusahaan juga begitu. Anda sebagai seorang direksi, coba bercontoh kepada Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam itu orang paling kaya sedunia. Dan tidak ada lagi orang yang kekuasaannya sehebat Nabi Sulaiman pada zamannya. Dan sampai sekarang, karena itu sudah dijamin dalam Al-Quran, Tuhan berikanlah kepada aku kekuasaan yang tidak pernah bisa dikuasai lagi kekuasaan itu oleh orang setelahku. Tapi satu hari dia terlambat sholat gara-gara Nabi Sulaiman ini di dalam Al-Quran diceritakan memang sangat hobi sekali dengan kudanya. Dia sangat pecinta kuda Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Kemudian dia salik saking menikmatinya, lalu kemudian dia lupa sholat dan lalai dari sholatnya. Maka disembelihlah kuda-kudanya itu. Ini semuanya menjadi penyebab aku lalai sholat. Seringkali saya dapati di perusahaan yang paling malas sholat jamaah itu direksi. Sibuk, banyak terima tamu, banyak meeting. Direksi-direksi, pemimpin-pemimpin yang semakin meninggalkan sholat, semakin berbahaya bagi bawahannya, semakin kurang berkah. Begitu juga suami-suami yang sering tinggalkan sholat dengan semua pekerjaannya, berbahaya bagi istrinya, berbahaya bagi anak-anaknya. Sidang jumaah rahimakumullah. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Orang yang diberkahi, kalau melihat dari surah Maryam, Tuhanku menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Itu Isa Al-Masih. Mungkin dibilang gak ada kerjaannya barangkali. Dan memang orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti tidak kerja. Sholat itu ikhtiar. Setelah sholat kemudian menegakkan agama Allah berdakwah, itu lebih hebat daripada bekerja. Enggak ada anjuran Nabi, kerjalah dari pagi jam 5 sampai sore, pulang sholat, kemudian tidur, nunggu liburan gajian, akhir bulan jalan sama anak-anak. Enggak ada doktrin begitu dari Nabi. Dan para wali orang-orang soleh enggak begitu cara menjalani hidup. Bekerja itu ditujukan agar semakin mudah beribadah, semakin kuat menegakkan agama, ada ongkos untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang yang diberkahi adalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dengan mendirikan salat dan membayar zakat, maka diberkahilah kehidupan ini. Dalam konteks negara, masyarakat yang paling korup pemimpinnya pada masa Nabi Syuaib adalah kaum Madian. Kaum Madian adalah pemimpin-pemimpinnya pada masa itu rusak, korup. Kelihatan memang rakyatnya seakan-akan biasa-biasa saja, tetapi harta karun negeri ini sudah habis. Dirampas oleh para penjajah karena pemimpin-pemimpin yang memang telah hedonis, jauh dari agamanya. Negara ini bisa merdeka bukan dengan orang-orang hebat pada masa itu. Gak ada jenderal pada masa itu. Indonesia bisa begini luas, modalnya cuma bambu runcing. Gak punya jenderal yang bintang 5 yang banyak alutsistanya, kagak. Kenapa Allah berkahi atas berkat rahmat Allah negeri ini bisa merdeka? Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menegakkan negeri ini dengan darahnya dia korbankan untuk setiap jengkal tanah. Tapi ketika sudah hedonis, menjadi pembohong dan korup, maka rakyatnya pun menjadi seperti itu. Apa yang terjadi pada kaum Madian? Kebiasaan masyarakat Arab Madian di masa Syu'aib pada masa itu adalah suka mengurangi timbangan. Ya, jahat dalam bisnisnya. Jahat dalam perdagangannya. Harga tahunya sama tapi potongannya dikecilin. Jualan supaya awet dicampur lilin buah-buahannya. Nauzubillah min dzalik. Ini kejadian pada masa Sulaiman. Anda tahu apa sebabnya dan apa solusinya? Maksud saya di zaman Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaibu, asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Syuaib, ini gara-gara salat kamu nih. Salat kamu kah yang menyebabkan kamu melarang kami untuk melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami dalam bentuk kemusyrikan? Ini gara-gara salat kamu juga nih. Salat kamu kah yang melarang kami untuk melakukan apa saja dalam bisnis kami dengan harta kami? Sidang jemaah rahimakumullah. Intinya pada khutbah pada hari ini, jika Anda orang mukmin yang visioner dan Anda adalah orang-orang yang ingin mengevaluasi diri untuk kehidupan yang lebih baik, percayalah, mulai dari sholat, karena sholatlah yang menjadi barometer di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perubahan-perubahan besar dimulai dari sholat. Dari mana mulainya? Satu, pelihara wudhunya, perbaiki wudhunya, isbagul wudhu, walaupun dalam kondisi sulit, dalam kondisi dingin, ada luka, perbaiki wudhunya sebaik-baiknya, sempurnakan wudhunya. Yang kedua, tepat waktu. Tepat waktulah, sebisa yang kita lakukan, jadikan sholat sebagai barometer. Menunda-nunda sholat gara-gara pekerjaan, kemudian sholat yang dikalahkan, membuat pekerjaanmu semakin sibuk. Orang-orang yang sibuk biasanya gara-gara sholatnya gak benar, makanya sibuk, sholatnya yang kalah. Jadi bukan karena sibuk Anda melalaikan sholat, gara-gara melalaikan sholat Anda menjadi sibuk. Kemudian kekhusyuan sholat, dijagalah kekhusyuan sholat. Dan yang terakhir, sholatlah berjamaah. Insya Allah akan datang keberkahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sidang jumaah rahimakumullah, kesimpulan penting dari khutbah Jumat tadi adalah digambarkan di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 14. Ini dalam kisah Musa. Ketika Musa dari Madian menuju Mesir, di tengah jalan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah misi perubahan yang sangat besar. Yang menarik di ayat itu ditekankan yang pertama, inni anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Dan perintah penyembahan setelah itu adalah wa aqimis salata li dzikri. Jadi inilah ibadah yang paling utama setelah la ilaha illallah, setelah mentauhidkan Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Tujuan salat adalah agar kamu ingat kepadaku. Dan orang yang ingat kepada Allah pasti bahagia dan dicukupkan rezekinya, dibahagiakan rumah tangganya, diselamatkan dalam karirnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, wa 'ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin.